ketika mengambil kesimpulan. Apa kesimpulannya? Jangan sunnahnya membaca panjang ketika sholat maghrib. Salah. Ya. Karena yang disunahkan dan biasanya Nabi SAW pendek. Artinya jawaz bolehnya pada sholat maghrib memanjangkan. Padahal Nabi biasanya pendek. Tapi bukan berarti tidak boleh panjang. Mafhum? Ya. Hati-hati. Ini namanya fiqh. Ini namanya al-fiqhu. Kembali kepada kitab. Qala rahimahullah. Libayanil jawaz wali aghradin ukhra. Karena untuk menunjukkan bolehnya dan juga karena tujuan-tujuan lain. Tujuan lain seperti akan berangkat misalnya mengejar kendaraan, pesawat atau kereta. Maka yang biasanya panjang sholat subuh kali ini pendek. Tidak mengapa. Atau sebaliknya karena satu hal. Maka maghrib yang biasanya pendek dibaca panjang. Kama fi hadzal hadis, sebagaimana dalam hadis ini min annahu qara'a fi salatil maghrib bi surat at-tur. Sebagaimana di sini Nabi membaca dalam salat maghrib dengan surat at-tur. Masuk golongan mana at-tur? Panjang, pendek atau tawassut? Surat at-tur hiya min tiwalil mufassal. Ada tiwal mufassal. Kalau tiwal itu Al-Baqarah, Ali Imran itu tawil, tiwal. Tetapi kalau yang seperti tur dan lain-lainnya, tiwal mufassal, panjang yang dipotong-potong. Ya. Yang terbagi menjadi sekian. Ma yu'khad minal hadis. Apa yang diambil dari hadis? Annal masyru' huwal jahr fi salatil maghrib. Kita dapatkan faedah. Bahwa Nabi ketika salat maghrib suaranya keras. Dengan jahran. Karena disebutkan dalam riwayatnya dengan kalimat Sami'tun Nabiya Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Yaqra' fil maghrib. Aku mendengar Nabi membaca dalam salat maghrib dengan surat Tur. Berarti salat maghrib dibaca atau suratnya dibaca jahran. Yang kedua, perhatikan jawazu italatil qira'ah fiha. Bolehnya memanjangkan bacaan dalam salat maghrib. Kalau kebiasaan Nabi pendek salat maghrib. Kulhu dengan kulya. Enam. Tetapi bukan berarti tidak boleh sesekali membaca panjang. Apa dalilnya? Hadis ini. Bahwasanya sahabat yang mulia Jubair ibni Mut'im mendengar Nabi membaca dalam salat maghrib surat Tur. Jawaz italah. Berarti bolehnya memanjangkan. Al-hadis as-sabi'. Hadis yang sabi' wa tis'un. Ke-97. Anil Barra ibni Azib radhiyallahu ta'ala anhuma. Anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kana fi safarin. فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. Dari Barra ibn Azib radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dalam satu safar beliau salat isya yang kedua. Sebab kadang-kadang maghrib dengan isya sama-sama disebut maghrib. Sama-sama disebut isya. Isya yang pertama yaitu maghrib. Dan isya yang kedua yaitu salat isya. Sehingga kadang disebut dengan tasniyah isya aini. Kalau antara maghrib dengan isya dikatakan bainal isya aini. Di antara dua isya. Baik. Wahada tagliban. Namanya taglib. Boleh mengatakan matahari dan bulan dengan qamarain. Dua bulan. Boleh mengatakan Abu Bakar dan Umar dengan umarain. Ya. Mengapa? Padahal yang ini Abu Bakar. Ini barakallahu fikum namanya taglib. Karena taglib dilihat yang ghalib. Ghalib dalam pembicaraan. Kalau yang sering dibicarakan adalah Umar, maka Abu Bakar yang terkalahkan, sehingga Umarain. Dua tokoh yang seperti Umar. Umar dan Abu Bakar. Matahari dan bulan kayaknya lebih terang matahari. Kenapa Qomarain? Jarang disebut Syams. Yang sering disebut Qomar. Wujuhuhum kal Qomari. Qomar. Jarang ada penyebutan matahari dalam ucapan-ucapan Arab. Nah, sehingga dikatakan Qomarain. فَصَلَّ الْعِشَاءَ الْآخِرَةِ فَقَرَأَ فِي إِحْدَى رَقْعَتَيْنِ بِالتِّينِ وَالزَّيْتُونَ. طيب, العشاء ما عادته صلى الله عليه وسلم؟ طويل أو قصير أو التوسط؟ ها؟ توسط. Kali ini membacanya pendek. قصار. قصار المفصل. وهو التين والتين والزيتون. فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ صَوْتًا أَوْ قِرَاءَةً مِنْهُ. Dan aku tidak pernah mendengar seorang pun yang membaca lebih bagus suaranya dan bacaannya daripada beliau. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Makna al-ijmali. Al-ma'na al-ijmali. Suratul Tin min qisaril mufassal. Surat Tin termasuk dalam golongan qisar al-mufassal. Allati taqra fi salatil maghrib, yang biasa dibaca dalam salat maghrib. Surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, At-Tin, itu biasa dibaca di salat maghrib, qisar al-mufassal. Wa qad qara'a biha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi salat al-Isya. Ternyata Nabi telah membacanya di dalam salat Isya. Mengapa? Li'annahu kana fis safar. Karena beliau di dalam safar. Di dalam safar Allah memberikan keringanan. Karena biasanya seorang musafir mendapatkan sekian kesusahan. Kesusahan mendapat air, kesusahan dalam perjalanan, kelelahan, segala macam. Sehingga disunahkan untuk mengqasar salat, menjamak salat, dan sekarang kita dapatkan lagi memendekkan salatnya. Apalagi engkau salat di masjid terminal atau masjid stasiun, hati-hati, atau masjid matar, airport, hati-hati, jangan mengimami dengan bacaan panjang. Mereka imma akan membatalkan salatnya gara-gara kamu, atau akan gerutu dalam hatinya, atau malah kehilangan pesawat, terlambat. Sehingga barakallahu fikum, sunnah selalu masya Allah memiliki hikmah. Yang namanya sunnah selalu memiliki hikmah. Li'annahu kana fi safarin, karena beliau dalam safar, maka as-safar yura'i fihi at-takhfif. Yang namanya safar selalu memperhatikan takhfif. Keringanan, keringanan, keringanan. At-tashil, kemudahan, kemudahan. Lima syaqqatihi, ay lima syaqqati safar. Wa'ana'ihi, ay ana'is safar. Masyakkah, kesusahan. Ana' juga keberatan. Beratnya safar dan susahnya safar. Walihada istahabba fihi qasrul salat al-ruba'iyah. Oleh karena itu dianjurkan, disunnahkan untuk mengqasar salat yang ruba'iyah menjadi dua rakaat. وما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسافرا, dan bersama keadaan beliau sedang safar, فإنه لم يترك ما يبعث على الخشوع, tetapi Nabi tidak meninggalkan sesuatu yang membawa kekhusyuan. يبعث على الخشوع, yang membangkitkan kekhusyuan. وإحضار القلب, yang menghadirkan hati. Ala sima'il Qur'an, untuk mendengarkan Al-Qur'an. Apa itu? Wahiyya tahsinus sawt, membaguskan suara di dalam qira'atus salah. Jangan karena terburu-buru, karena mengejar kereta, karena safar, kemudian bacanya cepat sekali, khusyuknya hilang. Di sini dikatakan Nabi membacanya wattin wa zaitun. Tetapi ma ahsan sautan minhu. Ma sami'tu ahadan ahsan sautan minhu. Aku enggak pernah mendengar seorang pun yang membaca lebih bagus dari beliau. Bagus suaranya. Bagus bacaannya. Paling tidak barakallahu fikum, walaupun kamu membacanya sardan atau qasdan, tetap dalam keadaan sesuai dengan hukum-hukum tajwid. Memang tidak membaca dengan murattal, tidak membaca tartila, karena sedang safar atau bahkan sedang menunggu, khawatir ketinggalan kendaraan, maka membacanya surat pendek dan tidak membaca dengan tartil, tapi membaca paling tidak sardan sesuai dengan hukum-hukumnya. Nah, ada tiga bacaan. Ada tartilan, ada qasdan, ada sardan. Tartil yang sempurna. Dan biasanya agak panjang. Semuanya kalau ada panjangnya mad, madnya mad, misalnya yang paling kenyang. Apa mad? Wajib mutakkal. Atau arid li sukun. Dibolehkan untuk membaca sekenyangnya. Alamin. Silakan puaskan. Tetapi barakallahu fikum, kalau dalam keadaan qasdan apalagi sardan, maka tidak perlu sampai sepanjang itu. Cukup perbandingan yang dua harakat dengan yang empat harakat, tentunya lebih panjang yang empat harakat. Yang empat harakat dengan yang enam harakat, tentunya lebih panjang yang enam. Itu saja, cukup. Atau yang wajib dibaca, yang jaiz tidak dibaca panjang. Karena jaiz tidak harus. Ya ayyuhalladzina amanu, begitu. Tidak perlu ya ayyuhal. Kenapa? Karena itu jaiz misalnya. Tidak wajib. Tetapi idza jaa nasrullah, wajib dibaca panjang. Tapi yang tidak, cukup dua harakat saja. Ditambah lagi dengan perkara-perkara perbandingan tadi, artinya kalau engkau bacakan dua harakatnya pendek, maka yang empat harakatnya dua kalinya itu. Paham ya? Sehingga barakallahu fikum, ini juga tidak merusak bacaan, sehingga bacaannya tetap bagus. Fasihnya tetap fasih. Kalau terburu-buru seperti kalian menghafalkan Quran, sudah tidak fasih. Kadang makhrajnya juga tidak benar. Enggak benar. Harakatnya enggak benar, ini enggak benar, semuanya enggak benar. Maka tidak dikatakan ahsan sautan minhu. Ahsan sautan di samping suaranya juga benar bacaannya. Baik. Dan itu membantu kekhusyuan. Membantu untuk menghadirkan hati. Yaitu tahsinus saut. Ma yukhad minal hadis. Apa yang diambil dari hadis? Jawazu qira'ati qisarin mufassal fi salatil isya. Bolehnya. Perhatikan kalimatnya. Jawaz. Bukan sunnahnya. Yustahab. Dianjurkan untuk membaca di salat isya. Salah itu kesimpulan seperti itu. Sebab memang salat isya kebiasaan Nabi justru panjang. Atau paling tidak tawassut. Jawazu qira'ati qisaril mufassal. Bolehnya. Kadang membaca surat-surat pendek pada salat isya. Khususan lihajatin aw li safarin. Apakah karena hajat atau karena safar? Yang kedua, innal ahsan takhfif as-salat fi as-safar. Kita dapatkan kalau safar dianjurkan. Nah, sekarang dianjurkan. Ya. Kalau mutlakan tentang masalah salat isya, kita katakan boleh. Kadang-kadang salat isya dibaca pendek, boleh. Ya. Tetapi kalau dalam safar dianjurkan, al ahsan takhfif. Kalau seseorang dalam safar membaca panjang, apalagi bahkan sedang menunggu jadwal kereta api dibaca panjang, maka orang ini tidak faqih. Kurang faqih paling tidak. Tidak mengetahui sunnah dan tidak mengetahui hajatan nas. Hajatan nas padahal perlu bagi seorang imam mengetahuinya. Di antara syarat imam adalah yura'i al-ma'mumin. Loh, tapi jadwal saya masih lama. Jadwal kamu masih lama. Jadwal makmumnya mungkin berbeda. Mungkin ada yang tinggal 10 menit lagi akan berangkat keretanya. Wa mura'at halatil musafirin. Maka yang kedua juga memperhatikan keadaan para mufasir, para musafir yang bermakmum di belakangnya. Yang pertama, yang terbaik, yang paling bagus dalam safar itu memendekkan sholat. Yang kedua, mura'at halatil musafirin. Melihat keadaan para musafirin. Walau kana indal imami raghbah fit tatwil. Walaupun imam punya keinginan untuk memanjangkan, saat itu tahan. Jangan. Walaupun punya raghbah fit tatwil. Kecuali mungkin kalau musafir itu sedang musafir nazil. Nazil itu sedang singgah. Menginap di satu rumah. Dan pagi, bangun subuh, gak ada acara apa-apa. Gak ada tausiah, gak ada kajian, gak ada. Akan tidak ada perkara sampai siang. Maksudnya sampai terang. Maka kamu lihat, makmum ini rombongan saya, dan tidak akan ada acara apapun, dan sholatnya di rumah karena musafir misalnya. Ya silakan. Baca di rokat pertama Amiyat Tasalun, rokat kedua Al-Ghasyiyah atau yang lainnya, yang lebih pendek dari yang pertama, silakan. Atau engkau mau baca surat Al-Qalam atau surat Tur, silakan. Karena kamu tahu keadaan makmumin. Yang ketiga, istihbabu tahsinis saut fil qira'ah walau fis salah. Dianjurkan untuk membaguskan suara di dalam bacaan walau fis salah, walaupun dalam salat. Tidak mengapa, bahkan dianjurkan bukan tidak mengapa, untuk membaguskan suara di dalam bacaan walaupun ketika salat. Apa catatannya tadi? Hah? Dengan tidak keluar dari kaedah-kaedah tajwid. Karena ada orang yang kadang-kadang taghanna bil Quran, mendendangkan Al-Quran tapi keluar dari aturan tajwid. Mengapa disuruh untuk membaguskan suara dengan tajwid yang bagus? Li'annahu yab'as 'alal khusyu'. Karena akan membantu kekhusyuan. Baik. Dan termasuk tajwid akan membantu bacaan mudah dipahami. Kalau dia waqaf tidak pada tempatnya, terasa janggal dan maknanya terasa beda. Akan beda maknanya. Sehingga hati-hati, waqaf di tempat waqaf. Kalau kehabisan nafas, maka ulangi kembali. Agar makna tidak berubah. Itu menambah kekhusyuan. Seorang yang salat di belakang imam, walaupun bacanya bagus, tetapi dia dalam keadaan tidak mujawad, panjang pendeknya ada yang salah, itu kurang menambah kekhusyuan. Mengapa? Tidak terpahami. Apa tadi maksudnya itu? Enggak ketemu. Tadi imam maksudnya apa? Ayat ini kemana? Tetapi kalau dia benar, akan terpahami kalimat demi kalimat. Dan akan menyentuh di dalam jiwa. Na'am barakallahu fikum. نكتفي بهذا القدر.